asyikkan asalnya tren. Gara-gara ikut gayamu, semua jadi rancu lo jadinya. Kadang-kadang ku harus makan hatiku dengan temanku dan tingkahmu. So celebrity. Sajalah.